Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ramidin. Pemirsa pendengar Raja TV dan Radio Roja melakukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita diberikan kesehatan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bahas kita dengan faedah-faedah sirah atau faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana kita masih melanjutkan pembahasan tentang berapa ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Muqtadir Billah, yaitu penguasa salah satu khalifah Bani Abbasiyah yang sedang kita bahas. Di dalam kekuasaan beliau ada berapa ulama yang sangat terkenal di kalangan umat ini yang wafat. Maka kita membahas sekilas tentang biografi mereka, biar kita juga mengenal bagaimana perjuangan mereka dan kesungguhan mereka dalam menegakkan agama Allah ini. Sebagai bentuk dengan mengenal sejarah-sejarah mereka, kita akan termotivasi, akan mengenal siapa mereka dan bagaimana mereka menafakkan ilmu, sehingga ilmu yang telah mereka wariskan ya dapat kita ambil dan kita amalkan. Pemirsa dan pendengar mati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu atau jumpa kita yang lalu, kita membahas tentang biografi dari Imam At-Tabari, salah seorang ulama yang sangat fenomenal, yaitu dan merupakan tokoh ahli tafsir dalam Islam yang paling mulia dan bahkan disebut dengan Imam Fasirin, yaitu gurunya para ahli tafsir, yaitu karena beliau memiliki sebuah kitab tafsir yang sangat terkenal di kalangan umat ini, yaitu Al-Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, atau Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, yaitu tentang penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang beliau bahas dalam tafsir beliau. Dan pada kesempatan ini kita juga akan mengenal seseorang ulama terkenal di kalangan umat, yaitu disebut dengan Ibnu Khuzaimah. Sebelum kita membahas secara rinci tentang biografi beliau, kita mengenal sedikit kondisi keagamaan yang ada di masa beliau, di mana kondisi keagamaan yang ada di masa beliau muncul berbagai aliran dan perkembangan pemahaman dalam Islam, baik dari karangan Ahlul Kalam yang mereka diantaranya kelompok Jahmiyah Mu'tazilah, kemudian ada juga Qullabiyah, kemudian juga ada kelompok yang lain yaitu dari paham Syiah, baik Rafidhah, Zaidiyah dan lainnya, berbagai kelompok sekte dari kelompok Syiah. Kemudian ada kelompok Al-Khawarij, yaitu golongan yang menyimpang, yaitu dalam pemahaman ayat-ayat tentang ayatul wa'id, ancaman-ancaman yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian lagi Al-Murjiah, jadi lawannya termasuk paham Murjiah. Maka di sini sama beliau juga ada kelompok yang kelompok Musyabihah yang diwakili oleh salah satu dari sekte Syiah, yang mana pimpinannya adalah Muqatib bin Sulaiman. Ya, ya Muqatil Musulaiman Al-Hayyan. Kemudian yang dia melampaui batas dalam mengimani ayat sifat, sehingga jatuh kepada sifat menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian juga ada kita sebutkan tadi kelompok Al-Kalam dari Mu'tazilah yang mereka mengingkari takdir Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, dan juga orang Jahmiyah. Kemudian juga paham Jabriyah sebagai lawan dari Qadariyah. Kemudian juga lawan dari Al-Khawarij ada Al-Murji'ah. Nah, ini berkembang di masa beliau. Maka oleh sebab itu di masa beliau, beliau juga pernah terfitnah dengan apa difitnah oleh kelompok-kelompok ini. Nanti akan kita bahas bagaimana Ahlul Kalam berupaya untuk mengadu domba sama beliau dengan beberapa murid beliau. Kemudian walaupun kita telah menjelaskan sebelumnya bagaimana sejarah perkembangan dari kehidupan Imam Ahmad yang telah berhasil mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di hadapan orang-orang Mu'tazilah, namun orang Mu'tazilah di masanya Imam Ibnu Khuzaimah itu masih memiliki majlis-majlis secara khusus mereka mengembangkan paham dan pemikiran mereka. Jadi mereka memiliki majlis khusus dan di situ mereka mengembangkan paham dan konsep akidah mereka kepada generasi muda. Kemudian Ibnu Khuzaimah pun tidak asing dalam mengkaji permasalahan ini, maka terlihat dalam kitab beliau Kitab Tauhid, ya, Kitab Tauhid yang beliau tulis. Di sana beliau menjelaskan tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, demikian pula membantah berbagai paham-paham yang kita sebutkan tadi, termasuk paham Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah, Syiah Rafidah, Musyabbihah, kemudian Ahlul Kalam, ya, dengan berbagai tingkatan sekte mereka atau aliran-aliran Al-Kalam. Kemudian itu sekilas tentang bagaimana beliau menyebarkan akidah Ahlussunnah Jamaah. Maka bagi orang-orang yang mengaku mengikuti madzhab Imam Syafi'i, dan karena Imam Huzaimah ini adalah bermadzhab Syafi'i sebenarnya, akan kita jelaskan nantinya, maka salah satu rujukan akidah Ahlussunnah Jamaah dengan tuduhan bermacam-macam, kita katakan jika kalian mendapati paham-paham tersebut adalah hal yang salah, silakan cek referensi-referensi yang menjadi rujukan para ulama-ulama yang menetapkan sifat-sifat Allah dan mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan mulai dari sekilas tentang biografi beliau. Nama beliau adalah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Muhammad, ya, bin Ishaq bin Khuzaimah bin Al-Mughirah bin Saleh bin Bakar As-Sulami An-Naisaburi. Jadi beliau berasal dari Sabur, ini al-nisbah kepada tempat lahir beliau. Al-Hafidh Al-Hujjah Al-Faqih. Dan beliau terkenal dengan seorang ulama yang begitu banyak hafal hadis, maka disebutlah beliau Al-Hafidh, yang kemudian Al-Hujjah, yang sangat siqah, yang nanti akan kita sebutkan tentang pujian para ulama-ulama hadis terhadap beliau. Ketika ada seorang ulama ditanya bagaimana pandangan terhadap Khuzaimah, malah dia mengatakan yang berhak ditanya Khuzaimah tentang kita, bukan kita ditanya tentang Ummu Khuzaimah. Al-Faqih, ya, seorang ulama. Bahkan Ibnu Katsir dan Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah menyebutkan sampai pada rutbah, pada tingkatan memiliki mustahid mutlak, ya. Beliau bermadzhab Syafi'i, ya. Ini di antara ulama-ulama salaf dan ulama para ulama-ulama pengikut salaf yang bermadzhab Syafi'i, yang berakidah tersalaf, ya, aimmatul aimmah wa sahibut tasanif. Dia seorang ulama, tokoh para ulama yang terkenal, dan juga punya karangan yang cukup banyak. Ya, kunia beliau adalah Abu Bakar. Ya, kunia beliau adalah Abu Bakar Ibnu Khuzaimah. Ya, terkenal dengan Ibnu Khuzaimah. Beliau dikenal dengan Ibnu Khuzaimah. Itu sedikit tentang nasab beliau, garis keturunan beliau, yaitu Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah Ibnu Al-Mughirah Ibnu Saleh bin Bakar As-Sulami bin An-Naisaburi. Kemudian lakab ilmiahnya, kalau kita sekarang ada gelar namanya kiai, profesor, haji atau apa, ya, lakab ilmiahnya adalah Al-Hafidh, Al-Hujjah, Al-Faqih. Ini lakab-lakab ilmiah itu sudah ada di karang para ulama dulu, ya. Kalau juga ada orang sekarang membid'ahkan lakab-lakab ilmiah, memang di karang para ulama dulu ada lakab, ya, lakab-lakab ilmiah, ya, Imam Al-Immah, Al-Hujjah, Al-Hafidh, Al-Hafidh, Al-Faqih, ya, Al-Muqri', dan itu lakab-lakab ilmiah sesuai dengan kedisiplinan. Jadi bukan satu yang baru tentang lakab-lakab, gelar-gelar. Karena hari ini juga ada semacam pelecehan-pelecehan bagi orang-orang yang memiliki gelar-gelar pangkat ilmiah, ya. Profesor kah, doktor kah, kadang-kadang ada pelecehan-pelecehan yang menyebut dengan cara mengejek, ya, menyebut gelar-gelar ilmiah. Itu sudah tuh hal tidak, bukan yang salah memiliki gelar-gelar ilmiah itu. Karena hal ini juga ada para ulama dulu memberikan gelar-gelar ilmiah kepada para ulama-ulama, Al-Hafiz, ya, Al-Hujjah, Al-Faqih, ya. Nah, ini gelar-gelar yang ilmiah yang disematkan kepada ulama-ulama dahulu. Dan banyak istilah-istilah gelar ilmiah yang dipakai oleh para ulama. Barang siapa yang membaca kitab-kitab biografi seperti Syiarul Alam Nubala, Tabaqat Syafi'iyah, atau kitab Tabaqat lah secara umum, kemudian kitab-kitab yang bicarakan tentang biografi ulama, pasti didapatkan gelar-gelar ilmiah ini dalam kehidupan mereka. Namun memang istilahnya tidak sama pada hari ini, ya, karena gelar ilmiah hari ini digelari dengan pemanya adanya LC, adanya MA, adanya doktor. Jadi juga bukan suatu hal yang jadi momok memiliki gelar ilmiah itu, ya, sebagai untuk penghargaan kepada perjalanan penuntut ilmunya dia. Ini juga perlu kita koreksi, karena ada sebagian dari para kita, ya, ada semacam ketika terjadi khilaf para asatiz, ya, ada kadang-kadang dengan mengekalkan istilah-istilah dalam bentuk merendahkan doktor, ya, dengan cara-cara mengejek tujuannya, ya. Demikian sebaliknya juga, gelar-gelar ilmiah itu pun bukan membuat kita orang-orang yang punya gelar itu untuk terbang atau merasa merendahkan ustaz-ustaz lain yang tidak punya gelar, umpamanya, ya, karena juga gelar-gelar itu hanyalah sebatas untuk menunjukkan tingkat pendidikan saja. Ya, belum tentu juga artinya orang yang tidak melalui pendidikan di secara formal bukan berarti mereka juga tidak punya ilmu dan juga tidak mapan ilmunya. Jadi mohon tidak disalahpahami hal-hal seperti ini, karena ini perlu kita berikan nasihat, karena terdapat di berbagai media-media sosial kita lihat ya ada semacam bahasa-bahasa yang tidak bagus untuk diungkapkan para thalabul ilmi, para duat terhadap sama mereka terhadap gelar-gelar masalah ilmiah ini, ataupun menghujahkan, menjadikan hujah suatu pendapat karena yang berkata itu doktor, juga tidak. Al-hujah laisa fi doktor, hujah bukan pada doktor, hujah bukan pada gelar-gelar itu, hujah adalah pada dalil Al-Quran wa-Sunnah wa-Tiba'i Salaf. Ini perlu kembali kita tegankan, jadi tidak mutlak kalau orang sudah bergelar doktor pendapatnya pasti benar, juga tidak. Ataupun orang tidak bergelar doktor pasti pendapatnya salah, juga tidak. Ini kita ingin memberikan sebuah gambaran yang terjadi di sebagian teman-teman kita yang sudah belajar sunnah, ya, terdapat suatu bahasa-bahasa yang kurang baik dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat. Ini perlu kita tegaskan, karena aroma-aroma ini sudah mulai mencuat ya di akhir-akhir ini, di perbedaan-perbedaan pandang dalam menyikapi kondisi-kondisi nawazil, kejadian-kejadian yang kontemporer ini membuat sebagian menyikapi teman-temannya dengan bahasa-bahasa yang meja. Tidak, boleh diskusi secara ilmiah, bantah secara ilmiah tanpa harus merecehkan, merendahkan baik yang bergelar ataupun yang tidak bergelar. Ya, ini sedikit nasihat pada teman-teman kita ya yang sudah belajar sunnah. Mohon bahasa-bahasa yang digunakan, dan juga para antum-antum penuntut ilmu tidak perlu mengikut mengomentari perbedaan-perbedaan para pendapat ustaz-ustaz. Antum cukup belajar, lihat mana pendapat-pendapat yang lebih tepat untuk diamalkan dengan dalil-dalil dan pemahamnya, pilih saja itu tanpa perlu membuat komunitas-komunitas ya, ini komunitas murid-murid para doktor, ini komunitas para murid yang non-doktor, tidak ada demikian. Ini perlu kita tegaskan sedikit, karena hal-hal ini mulai kita melihat cium-cium aroma yang tidak sedap seperti ini di dalam dakwah sunnah ini. Baik. Kemudian maulidu nasatuhu, kalau beliau di mana lahir dan bagaimana perkembangan beliau. Beliau lahir ya nah, Imam A'immah, beliau memiliki gelar ya di para ulama-ulama, dan gelar-gelar ini bukan diberikan oleh pada media massa. Nah, ini juga perlu kita ketahui, gelar-gelar ulama dahulu ulama yang memberikan. Jadi ulama, keahlian dari orang yang ahli. Ya, bukan hari ini banyak kita dapati seseorang dibeli gelar-gelar ini pakar ini pakar itu, tetapi yang berinya adalah para wartawan ataupun reporter TV ya, dengan menyebutkan gelar-gelar yang melambung. Padahal kadang-kadang gelar-gelar itu tidak tepat pada tempatnya. Nah, ini juga perlu kita koreksi. Beliau lahir di bulan Safar pada tahun 223 Hijriah di kota Nisabur. Nah, kita ketahui di kota Nisabur sebenarnya yang telah kita bahas sebelumnya adalah kota yang sangat pesat perkembangan ilmu di sana, karena sangat jauh dari hiruk pikuk kota Baghdad, dan ulama banyak berkembang di sana, sehingga kita kemarin sudah melihat bagaimana Imam Muslim ya belajar di sana, mengembangkan ilmu di sana, dan juga para ulama hadis yang lainnya, termasuk juga kemarin Imam Tabari belajar di sana. Jadi menjadi kota tumpuan para penuntut ilmu, jadi kota yang harapan penuntut ilmu di sana, karena begitu banyaknya para ulama-ulama ahli hadis mutafsir yang berada di sana. Nah, kebetulan imam kenyataan imamnya Ibnu Khuzaimah hidup dan berada di suasana perkampungan ataupun kota daerah yang memang sedang memuncaknya, sedang naiknya perkembangan ilmu di sana. Sehingga pertumbuhan generasi muda mau tidak mau secara langsung terkontaminasi dengan hal kondisi seperti itu. Sehingga banyak sekali tumbuh anak-anak yang berahli dengan ilmu ya. Nah, inilah kondisi ini barangkali sebagai ibrah bagi kita dalam kampung kita, dalam daerah kita, dalam RT kita, perlu menghidupkan suasana kerajinan punya ke menghadiri taklim ya, adanya pondok tahfiz, anak-anak yang selalu giat dalam beribadah, rajin mendengarkan nasihat-nasihat ilmiah, adanya kelompok-kelompok kajian untuk menghafal Al-Qur'an ya, apakah itu tadarus, apakah itu belajar baca Al-Qur'an, sehingga suasana itu membuat anak-anak yang generasi muda kita terarahkan tanpa perlu mempunyai konsep-konsep tersendiri masing-masing dari keluarga-keluarga. Tapi masyarakat menghidupkan suasana seperti itu akan timbul generasi yang terbiasa sehidup dengan suasana ilmiah gitu. Nah, jangan yang terbanyak di komplek kita adalah rental PlayStation, rental dari game-game ya, game-game online segala macamnya. Kalau mohon, kita mohon kepada saudara-saudara kita yang berusaha, carilah usaha-usaha yang dapat juga memperhatikan generasi muda kita. Kalau bisa, daerah-daerah kita, lingkungan kita, jauhi dari bisnis ataupun usaha-usaha yang dapat merusak generasi muda kita. Seperti punya rental-rental game, rental-rental berbagai hal itu yang, ataupun ya, internet yang kadang-kadang merusak generasi muda kita. Kecuali hal-hal yang misalnya faedah-faedah. Jadi tidak bermasalah antum membuka warnet, tetapi di situ juga ada faedah-faedah ilmiah, memperkenalkan bagaimana kajian-kajian ustaz, video-video itu, tapi diarahkan gitu. Tapi yang umum sekarang kita lihat betapa yang sangat menyedihkan, anak-anak kita game-game online ini ikut ke rental-rental PlayStation dan bermacam-macam hiburan ini sudah membuat generasi muda kita sangat rusak dari segi menggunakan waktu. Dan kasihan mereka setelah mereka menjadi dewasa, mereka bingung, mereka tidak punya keahlian, mereka tidak tahu peduli dengan lingkungan, tidak mengerti dengan suasana keadaan bangsa negara mereka, apalagi agama mereka. Ini sangat memperhatinkan. Ini tanggung jawab kita semua. Baik saudara-saudara kita yang diberi kelebihan dari si harta, bukalah usaha-usaha yang tidak merusak generasi muda kita, utama dari segi penggunaan waktu. Nah, ini mari kita lihat. Kalau kita baca sejarah-sejarah ini agar kita mengambil pelajaran bagaimana kenapa lahir generasi-generasi yang bermutu, ya kita lihat suasananya bagaimana, ya kondisi pemerintahnya bagaimana, kondisi ulamanya bagaimana, masyarakatnya bagaimana. Kita harus bekerja sama, saling bergandeng tangan untuk menciptakan generasi masa depan kita. Satu perhatian yang besar di bangsa kita sekarang ini atau generasi kita adalah generasi yang akan datang yang perlu sangat kita takutkan. Mereka tidak siap untuk menghadapi tantangan ya secara mental dan juga secara pengetahuan agama mereka. Maka mari kita bersama-sama ya untuk membentuk generasi yang berkualitas dari segi keimanan, ketakwaan mereka. Adapun urusan dunia, manusia akan sangat bisa berusaha dengan sendiri tanpa perlu diarahkan. Kadang-kadang mereka bisa hidup ya. Binatang saja tidak punya keahlian pun bisa hidup untuk makan, kalau hanya untuk makan ya. Banyak sekali sebetulnya kadang-kadang kita lihat orang-orang yang sudah berpendidikan tapi juga pengangguran. Jadi inti dari sebuah kehidupan itu bukan motifnya ataupun motivasi kita tidak hanya kehidupan dunia saja. Karena bila anak-anak kita tidak secara agama, mereka akan bekerja dengan jujur, baik sebagai bos maupun sebagai bawahan ya, maupun sebagai atasan, dia akan bekerja dengan baik. Ini yang sangat penting sekarang. Suatu dilema dan kondisi yang kita hadapi saat ini adalah bukan kurangnya orang-orang pintar yang tidak bisa bekerja, tapi kurangnya orang-orang yang amanah dalam memikul sebuah tanggung jawab. Ini persoalan yang sangat kita mendasar di bangsa kita ini. Banyaknya orang-orang yang tidak amanah dalam memikul tanggung jawab itu. Ini suatu persoalan yang sangat mendasar di bangsa kita. Banyak orang-orang pendidikan tinggi, namun ilmu-ilmu yang dia miliki tidak membawa efek positif kepada masyarakat. Ya, mereka ingin lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan mereka. Maka mari bersama-sama kita menciptakan generasi ini dengan belajar kepada sejarah yang telah berlalu, di antaranya gimana lahirnya ulama-ulama besar, karena masyarakat pun saling mendukung untuk lahirnya ulama-ulama besar tersebut dari sisi suasana kelingkungan yang mereka ciptakan. Kemudian wana syabiha beliau bertumbuh hidup ya berkembang di dewasa di kota Naisabur ini, dan dari umur yang sangat kecil dari beliau dari kecil sudah menuntut ilmu beliau. Dari kecil sudah menuntut ilmu, ya menuntut hadis dari sinnihi, dari kecil beliau sudah menuntut ilmu. Fasama min alim Khurasan muhaddithiha Imam Ishaq bin Rahuyah, satu ulama besar, guru dari Imam Bukhari, yaitu Ishaq bin Rahuyah. Ya, itu beliau belajar, tapi walau usia beliau masih sampai kepada usia balig, ya, tetapi sudah belajar. Yang wafat, Ibn Rahuyah ini wafat pada tahun 238 Hijriah, dan beliau lahir 223 Hijriah. Jadi dalam usia yang cukup mudah, ya, beliau belajar kepada Ibn Rahuyah ini. Sekitaran ya 15 tahun ya, beliau berumur 15 tahun itu Ibn Rahuyah, seorang ulama besar ini sudah wafat. Jadi berarti beliau belajar dari belasan tahun atau umur 10-an tahun ya. Kemudian juga belajar kepada Muhammad bin Humayn Ar-Razi ya, yang wafat 230 Hijriah. Kenapa beliau tidak mengawarkan hadis dari dua orang guru beliau ini? Likaunihi sami'a minha fi siwarihi, karena dia masih mengambil riwayat daripada dua ulama besar ini masih dalam usia yang sangat kecil, masih usia belum cukup. ya, wa qabla fahmi wa tabassuri, sebelum dia memiliki kemampuan untuk mengambil faedah-faedah lebih baik daripada dua orang guru tersebut. Itu tentang perkembangan beliau, ya, dari usia kecil beliau, bahkan nanti dalam reha ilmiah, sungguh sangat begitu semangatnya beliau dalam usia yang belum sampai 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, kemudian beliau minta izin kepada orang tuanya untuk pergi menuntut ilmu, berkelana sebenarnya yang telah kita sebutkan budaya para ulama dahulu, belajar ke berbagai kota, ulama menemui para ulama di berbagai daerah, Mesir, Khurasan, Baghdad, Kufa, Basrah, Syam, Mesir, Madinah, Makkah, mereka melalang buana untuk menuntut ilmu, ya, bertemu dengan para ulama-ulama besar yang semasa dengan mereka. Nah, Ibnu Khuzaimah juga ingin seperti itu, ya. Kemudian, tapi orang tuanya menyarankan kepada dia hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, dia minta oleh orang tuanya untuk menjadi imam tarawih satu bulan penuh. Setelah itu baru diizinkan berangkat untuk menuntut ilmu. Kemudian, adapun bagaimana zuhudnya beliau, ya, zuhudnya beliau luar biasa. Ya, beliau tidak punya baju lebih dari dua helai. Tapi juga beliau karim. Beliau adalah orang sangat pemurah. Jadi diceritakan dalam biografi beliau ini, jadi setiap beliau mau nyuci baju, cuci dicuci baju, baju yang itu tidak dipakai lagi nanti disedekahkan. Lalu beliau jahit lagi baju yang lain. Ya. Dan juga karimnya beliau, dermawannya beliau luar biasa. Tapi beliau menghidupkan sangat sederhana. Jadi dermawan dalam keadaan sederhana luar biasa, ya. Berkata Abu Usman Al-Hiri atau hadatsana Ibnu Khuzaimah qala kuntu idza aratu an usannifa, kalau beliau menyebutkan ini, Ibnu Khuzaimah menceritakan kepada Abu Usman Al-Hiri ini, menyatakan aku apabila ingin menulis sesuatu, menulis, ya, mengarang, dakhaltu fis shalah mustakhiran, ya, aku masuk melakukan salat istikharah, hatta yaqa' li fiha, sampai dia mendapatkan semangat untuk melakukan itu, ya, ada dorongan, summa aftadi at-tasnif, kemudian baru aku mulai menulis karangan, ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Ja'far, sami itu Ibnu Khuzaimah, dia mendengar Ibnu Khuzaimah bertanya, min aina utita hadal ilm, jadi bagaimana kau mendapatkan ilmu ini, bagaimana caranya kau mendapat ilmu, qala Rasulullah SAW, di antara dia sebutkan sini, ma'u zamzam lima syiribalah, ini di antara riwayat-riwayat keberkahan air zam-zam, ya, banyak sekali keberkahan air zam-zam yang diriwayatkan oleh para ulama. Di antara Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, air zam-zam itu adalah berkahnya terhadap apa yang diniatkan untuk meminumnya. Wa inni lama syaribtu ma zam-zam sa'atullah ilman nafi'an, aku ketika meminum air zam-zam, aku mohon kepada Allah untuk minta ilmu yang bermanfaat. Nah, ini juga banyak kisah-kisah, ya. Kalau enggak salah juga Ibnu Hajar Asqalani pernah berdoa juga ketika minum air zam-zam, dia meminta ilmu seperti ilmu Zahabi gitu. Dan berapa ulama-ulama juga diriwayatkan mereka ketika minum air zam-zam meniatkan sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala berikan hal itu atas izin Allah tentunya. Karena Rasulullah menyebutkan air zam-zam itu lima syuribalah, yaitu air zam-zam itu dapat keberkahannya adalah meniatkan apa yang diminum, Allah akan beri sesuai dengan niat kita ketika meminum itu. Maka Ibnu Khuzaimah menyebutkan ketika dia meminum air zam-zam, dia mengatakan aku minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Berkata pula Abu Bakar bin Baluyah, ya, sami itu Ibnu Khuzaimah, aku mendengar Ibnu Khuzaimah berkata, ya, waqila lahu, dan dikatakan padanya, law halaqta sya'rak fil hamam, ya, kenapa engkau, seandainya engkau memotong rambutmu di kamar mandi, begitu, ya. Faqala lam yasbu indi an Rasulullah SAW dakhala hammaman faqatun, aku tidak pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam kamar mandi yang hammam, istilah hammam itu, ya, permandian umum, wala halqa sya'rahu wa inama ta'khudhu sya'ri jariyatun li bil miqrat, jadi dia ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, jadi mana dia, bagaimana dia memotong rambutnya, yaitu dari budaknya dengan gunting, gitu, ya. Tidak pernah Rasulullah SAW menggunting rambutnya di kamar mandi umum, gitu. Kemudian juga pernah dikatakan pada Ibnu Khuzaimah, laqata'ta li nafsika siyaban tatajammal biha, kenapa engkau tidak menjahit baju, ya, untukmu yang engkau lebih tampil lebih baiklah, bersih, indah, ganteng, gitu, ya, tatajammal biha, yang untuk menghiasi dirimu. Faqala ma adhkur nafsi qattun wali akhtar min komisaini, aku tidak pernah ingat bahwa aku ini punya lebih baju lebih daripada dua pasang, ya, dua baju. Subhanallah. Ya, ini sebuah koreksi juga bagi kita, ya. Hari-hari ini kadang-kadang sebagian kita punya baju yang macam-macam, ya. Kadang ada sekian apa tingkat di lemari ya, apalagi terutama para akhwat ya. Subhanallah, maka lihat kehidupan yang sangat sederhana para ulama ini ya, tetapi dalam hal yang sama itu karim gitu, pemurah. Maka dia mengatakan, aku tidak pernah ingat kalau saya itu punya lebih baju daripada dua helai gitu. Nah begitu kehidupan para ulama ya. Ya tentu kita walaupun tidak sesampai seperti mereka, tapi kita janganlah terlalu jauh dari tingkatan mereka, itu yang penting. Jangan terlalu jauh dari mereka, gitulah. Ya kalau kita mungkin sulit untuk seperti mereka, tapi jangan terlalu jauh dari kehidupan mereka. Bagaimana supaya kita juga hidup dengan zuhud, hidup dengan sederhana. Berkata pula Abu Ahmad Ad-Darimi, wa kana al-qamisun yalbisuhu wa qamisun 'indal khayyat. Jadi kalau dia punya baju, ada baju yang dipakai dan baju di tukang jahit. Fa idza naza'a alladhi yalbisu wahabahu. Jadi kalau sudah selesai, baju yang dipakainya dikasihkan orang lain, waqadau ila khayyat, kemudian pergi nyeput bajunya kepada tukang jahit, waja'u bil qamis akhar. Kemudian waqadau ila khayyat, mereka pergi kepada tukang baju membawa bajunya, kemudian dia pakai. Dan begitu ya, selalu baju-bajunya dikasihkan. Jadi maka dia tidak pernah punya baju lebih dari dua helai. Ya, kalau dia mau jahit baju baru, jahit baju baru, baju yang lama dikasihkan. Begitu. Kemudian bagaimana pula kedermawanan beliau? Itu kesederhanaan beliau. Ya, bagi kita sekarang kadang-kadang mahasiswa ya. Ini sedikit ya catatan. Kadang-kadang duit yang dikasih orang tua, biaya yang dikasih orang tua kehabisan dari untuk gaya dan tampilan. Ini juga koreksi bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu hidupnya sederhana ada. Ya, apapun yang dicari, yang penting bisa belajar, yang penting lengkap dengan fasilitas ilmu yang mau kita ambil, ya, seperti kitab, buku ya. Ini juga perlu kita sadari para penuntut ilmu. Yang penting itu adalah bagaimana keperluan untuk menuntut ilmu kita ada. Pertama, kitab marajik ataupun pena untuk mencatat ilmu itu harus ada, selalu cukup sehingga kita bersemangat ya. Tapi untuk tampilan luar yang lain, baju pakaian, cukup sederhana saja. Sebenarnya para ulama kita dalam kehidupan mereka ya, jangan hanya kadang-kadang sebagian mahasiswa tampilan lebih oke okay gitu ya, tapi ilmu jauh ya, itu lebih memperhatikan zahir saja ya. Sedangkan kadang-kadang juga menghutang untuk tampil dengan sepatu, dengan baju, dengan berbagai penampilan, tetapi kebutuhan sekolahnya, buku-buku ataupun kitab-kitab enggak dibeli. Ini satu nasihat juga bagi kita semua. Karena ada juga di kalangan sebagian penuntut ilmu yang lebih over dari sisi tampilan, tetapi tidak pernah beli kitab, tidak pernah beli buku. Ini kesedihan juga melihat sebagian tolak ilmu seperti itu ya. Ya, ini yang perlu juga disadari oleh penuntut ilmu. Ya, utamakanlah fasilitas pendukung untuk menuntut ilmu daripada tampilan-tampilan dari gaya gitu ya, model gitu. Baik. Jadi karena juga kadang sebagian penuntut ilmu berusaha bagaimana punya model jam, tas, baju dan segala macamnya. Ini satu untuk thalabul ilmi ya, kurang tepat lah. Usahakan bagaimana, yang paling penting itu adalah bagaimana kita dalam menuntut ilmu itu adalah peralatan kita untuk menuntut ilmu terlengkap. Ini satu pengalaman di dalam menuntut ilmu. Ya, kita kalau punya kitab-kitab yang dipelajari ya, kita itu akan semangat sekali belajar bersama para masyayikh, bersama para ustaz ya. Nah, kita utamakan beli buku ya, daripada beli makanan juga atau pakaian-pakaian yang sifatnya sementara. Baik. Berikutnya kita lihat pula bagaimana kedermawanan Imam Ibnu Khuzaimah ini ya. Ibnu Khuzaimah terkenal dengan sakha wal karam. Dia sangat dermawan orangnya. Wa kana istilahu hatta bila bimalabisihi, sampai dia bersedekah pun dengan baju-bajunya, pakaiannya. Wa ibla annahu lam yakun yalbas qamis wahid maratain. Bahkan disiriwayatkan dia tidak pernah memakai bajunya satu baju itu dua kali. Selalu setelah dipakai dikasihkan ke orang lain gitu ya. Kemudian wa hafidu Muhammad bin Fadl, karena disebutkan oleh cucunya ini Muhammad bin Fadl, kana jadi Abu Bakar la yudakhir syai'an yuhdahu. Ya, di mana kakekku enggak pernah menyimpan satu pun daripada hartanya. Bal yunfiqu ala ahli ilmi, bahkan juga suka berinfak kepada para penuntut ilmu. Subhanallah. Ya, di para penuntut ilmu yang belajar sama beliau pun diberi bantuan oleh beliau ya. Wala ya'rifu sanjatal wazan. Bahkan enggak ngerti ukuran timbangan. Wala yumayyiz bainal asyara wal isrin. tidak pernah dia bedakan antara 10 dengan 20. Maksudnya apa? Bukan berarti dia tidak bisa berhitung. Maksudnya ketika memberi itu dia tidak hitung-hitungan, gitu maksudnya. Ya, wa kana al-hakim innal imam Ibnu Khuzaimah, berkata hakim ini Ibnu Naisabur, bahwa Ibnu Khuzaimah amila da'watan 'azimatan. Dia pernah mengumpulkan orang sejumlah yang hadir dalam undangan Ibnu Khuzaimah oleh seorang penguasa yang besar sekalipun. Nah. Wa kana dzalika fi yudil ula sanah 930. Kejadian ini disebutkan adalah pada tahun 309 Hijriah. 309 Hijriah kejadian Ibnu Khuzaimah mengundang orang dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Ya, kok di dalam cerita beliau, saya belum menemukan apakah beliau seorang orang yang kaya sehingga beliau dapat mengundang orang jumlah yang sangat begitu sekali banyak jumlahnya. Karena kalau kita lihat Imam At-Tabari dalam biografi beliau, beliau adalah mendapat kiriman dari orang tua beliau setiap bulan untuk menuntut ilmu. Tapi Ibnu Khuzaimah, maaf saya belum sepanjang membaca biografi beliau, belum ada penjelasan dari para ulama bagaimana beliau kehidupan beliau sehari-hari dari berjualankah, ada punya toko kah, atau ada warisan dari orang tua beliau. Tetapi yang diceritakan banyak adalah bagaimana ke dermawanan beliau. Itu yang saya temukan. Kemudian bagaimana pula keberanian beliau dalam menyuarakan sebuah kebenaran walaupun di hadapan penguasa. Ya beliau, Ibnu Khuzaimah adalah orang sangat pemberani, ya, tidak takut terhadap wibawa seorang penguasa atau pemimpin. Yang berkata Abu Bakar Ibn Ubalawiyah disuarakan oleh seorang muridnya, Sami itu Ibn Khuzaimah yakul. Aku mendengar Ibn Khuzaimah berkata, Kuntu inna Amir Ismail bin Ahmad. Dia berada satu kali di sisi gubernur Ismail bin Ahmad. Fahaddatha an abihi. Lalu dia membawakan sebuah hadis dari ayahnya, Bi hadithin wahima fi isnadi. Yang mana dia, sang Amir ini, yaitu keliru dalam menyebutkan isnad hadis tersebut. Fararatuhu alaihi. Lalu aku perbaiki, ya, isnad hadis itu aku bantah, aku koreksi tentang isnad hadis itu. Fala makharatu min indihi, tatkala aku keluar dari sisi Amir ini, keluar dari Amir itu selesai pertemuan itu, qala Abu Dzarin al-Qadi, lalu Qadi Abu Dzar namanya, bukan sahabat ini, Abu Dzarin Qadi yang hidup di masa itu menjadi qadi. Dia berkata, "Kunna na'rifu an hadzal khata', an hadza khata'un." Jadi kata qadi ini, kami tahu bahwa ini salah, sebetulnya isnad hadis itu salah dibaca oleh Amir. Mundu isina sana. Jadi sudah tahu bahwa hadis ini salah isnadnya semenjak 20 tahun yang lalu. Falam yaqdir ahadu minna ayarudda alaihi. Tapi tidak ada di antara kita yang berani untuk mengoreksi isnad hadis itu kepada sang gubernur tadi, Amir tadi. Nah ini menunjukkan, ya, Ibnu Khuzaimah justru malah memperbaiki. Faqutulahu laihlu li an asma. Lalu Ibnu Khuzaimah mengatakan kepada qadi ini, tidaklah halal bagiku aku mendengar hadis Rasulullah SAW fihi khata, terdapat dalamnya kesalahan atau tahrifun atau perubahan, fala aruddahu, lalu aku tidak mengoreksinya. Nah ini juga jadi seorang wibawa, seorang orang besar tidak menghambat kita untuk meluruskan kesalahannya. Jadi Ibnu Khuzaimah meluruskan, ini salah satu manaqib yang disebutkan oleh para ulama bagaimana kedudukan seorang Amir tadi tidak menghambat dia untuk mengoreksi kesalahannya dalam membawakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Taib, wafatnya beliau, ya, beliau adalah pada hari Sabtu tanggal 2 Zilqa'dah tahun 311 Hijriah, 311 Hijriah, jadi abad 9 Masehi, ya, abad ke 10 Masehi beliau wafat, ya, dengan umur 89 tahun, ya. Umur 89 tahun. Itu tentang biografi beliau sekilas, ya. Dan beliau banyak sekali terjemahan beliau ditulis para ulama, di antaranya ada Tarikh Naisabur yang ditulis oleh Imam Hakim dan lainnya. Kemudian berikutnya kita mencoba melihat bagaimana pula beliau dalam menuntut ilmu. Itu kan kita sebut tadi tentang biografi beliau secara ringkas, ya. Perkembangan beliau dari sisi kepribadian beliau. Sekarang bagaimana beliau menuntut ilmu? Salak Ibn Khuzaimah tariqal talab al-ilmi fi asrihi, di mana Ibn Khuzaimah juga menjalani pola penuntut ilmu yang ada di masa dia, yaitu penuntut ilmu pertama sekali adalah melalui guru-guru yang ada di negerinya sendiri, itu Naisabur. Kita sudah jelaskan bahwa Naisabur banyak sekali di sana terdapat ulama-ulama besar dari hadis. Kemudian setelah itu baru dia setelah selesai menuntut ilmu di belajar kepada guru-guru yang ada di daerah dia, baru keluar ke negeri-negeri lainnya, ya, ke tempat-tempat lain. Nah, maka tadi sudah kita jelaskan bahwa beliau di masa kecil sudah mendapat riwayat dari Ibnu Rahuyah dan Muhammad bin Humaid, ya, Ibnu Humaid. Kemudian juga ketika dia mau pergi untuk menuntut ilmu untuk Qutaibah, seorang ulama, ya, Qutaibah, lalu minta izin kepada orang tuanya. Lalu orang tua menjawab, "Iqra' al-Qur'an awalan." Maksudnya hafal dulu Al-Qur'an, kata orang tuanya. Ini yang tadi kita sebutkan. Ini juga pola menuntut ilmu, kadang-kadang marahil, fase-fase menuntut ilmu. Jadi memang dalam usia-usia dia, sebelum balik itu anak-anak lebih tepatnya adalah difokuskan dulu untuk menghafal Al-Quran. Ini begitu kita lihat sejarah para ulama, kalau kita perhatikan terjemahan pada biografi-biografi ulama yang telah kita bahas, kebanyakan mereka dalam usia sebelum balik mereka sudah hafal Al-Quran. Ya, sudah menguasai Al-Quran. Hatta adzan lak, kata orang tuanya, kamu harus dulu hafal Al-Quran, baru aku akan izinkan kamu berangkat. Berkata Ibnu Khuzaimah, fastadhartu Al-Quran, artinya sudah hafal Al-Quran di, kalau kita di luar kepala intinya. Faqala li, lalu dia, orang tuanya kata lagi, berkata lagi pada dia, unqus hatta tusalli bil khatmah, artinya tunggu dulu sampai engkau menjadi imam, maksudnya imam tarawih ini, dengan tamat Al-Quran dalam bulan Ramadan itu, menjadi imam dia. Fafa'altu, kata Ibnu Khuzaimah, lalu aku ikuti. Falama ayyadna adzanali, setelah hari raya baru diizinkan. Setelah hari raya, kata Ibnu Khuzaimah, lalu orang tuanya mengizinkan. Fakharatu ila Moro, lalu pergi ke daerah Moro, daerah di satu daerah juga di Irak. Wasami'tu bi Moro yani Ar-Ruz min Muhammad bin Hisham, jadi dia mengambil dari Muhammad bin Hisham, yaitu Sahibu Hisham. Fana ilaina Qutaibah, ya. Kemudian wa kana wafatu fi sana 40 wa'atin, di mana kemudian dia pergi menuntut ilmu ke Qutaibah, yang mana Qutaibah wafat 240 Hijriah. Kemudian dia melanjutkan perjalanan untuk ilmunya, ya, ke negeri-negeri lain seperti Rai, Baghdad. Ini Rai ini adalah daerah ulama yang disebutkan ni Razi, kalau Marwazi, ya. Baghdad, Syam, Basrah, Kufa, Jazirah, Mesir, Wawasit dan berbagai daerah-daerah lainnya, dan dia mendengar dari para ulama-ulama di situ. Dan ini juga sebagai motivasi kepada anak-anak muda kita yang sedang hangat-hangatnya menuntut ilmu sekarang, ya, jangan ragu untuk meninggalkan tempat kelahiran, ya, meninggalkan kampung untuk berkelana menuntut ilmu. Usahakan bisa berjumpa dengan ustaz-ustaz, ulama-ulama yang hidup di masa antum, ya, belajar kepada mereka, ya, menuntut ilmu kepada mereka. Ya, sekarang alhamdulillah banyak muncul dan sudah banyak di negeri kita ini para ustaz, para kiai, para alim ulama yang cukup, ya, memadai ilmu-ilmu mereka, maka belajar kepada mereka, ya. Jangan hanya belajar pada satu tempat saja. Sebenarnya para ulama dulu berkelana ke berbagai daerah untuk mencari ilmu. Nah, adapun guru-gurunya, itu sedikit sejarah menuntut ilmunya. Dan guru-gurunya, di antaranya guru-guru Khuzaimah ini adalah banyak sekali, ya, sampai ratusan, ya, ratusan dia menerima, mengambilkan hadis-hadis dan ilmu-ilmu lainnya dari guru-gurunya. Yang terkenal adalah satu ulama yang sangat masyhur, Ishaq bin Rahuyah tadi yang kita sebutkan. Kemudian juga Muhammad bin Humaid Ar-Razi Ibn Humaid, ya. Kemudian Muhammad bin Yahya bin Abdullah Khalid Az-Zu'aib Az-Zuhli, ya. Kemudian Muhammad Bashar Al-Abdi, Al-Abdi, ya, Mulaqab Bundar, ini salah seorang dari guru Imam Bukhari juga. Wa Abu Musa Muhammad Musanna, kemudian juga guru-guru Imam Bukhari juga bertemu dengan dia. Muhammad Mughailan, ya, Muhammad Mughailan, Ali bin Hujur Alias, dan juga berguru sendiri kepada Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kamasya minimain Abu Khalid, dan juga berguru kepada Imam Bukhari Muslim. Wa khalqun la yuhsauna, dan berapa ulama-ulama lain tidak terhitung jumlahnya. Sehingga sampai jumlah gurunya alladzina warada dzikruhum fi kitab at-tauhid maizidu ala 135. Dalam kitab tauhid beliau, kitab beliau yang fenomenal, dan kitab tauhid ada dua jilid, ya, kitab sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i dan mengenal bagaimana akidah ulama Syafi'iyah, maka kitab ini jangan sampai dilewatkan untuk tidak dipelajari dan dibaca, ya. Kitab tauhid, ya, sangat bagus sekali. Nah, di dalam kitab tauhid ini dikumpulkan jumlah gurunya sekitar 135 orang, ya, dalam kitab tauhid saja. Dia berbeda dan belum termasuk dalam kitab yang sahihnya Ibnu Khuzaimah, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah dan buku-buku yang lainnya. Kemudian murid-muridnya. Murid-muridnya, tanda kehebatan seorang murid juga, ya, ada guru yang menurutkan dari muridnya. Ya. Walaupun Imam Bukhari, Imam Muslim adalah gurunya Ibnu Khuzaimah, tapi Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan hadis dari Ibnu Khuzaimah. Karena Ibnu Khuzaimah juga melalang buana untuk ilmu lain, mungkin ada hadis-hadis, riwayat-riwayat, isnad yang tidak didapatkan oleh Bukhari kecuali melalui dari ulama-ulama tempat lain itu, kecuali melalui Ibnu Khuzaimah. Tetapi disebutkan Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahih mereka, tapi dalam kitab-kitab mereka yang lain. Jadi kitab Bukhari dan kitab-kitab yang lain meriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, demikian pula Imam Muslim. Ya, tapi di sini menunjukkan satu kehebatannya adalah guru sendiri juga mengambil ilmu dari dia. Jadi sekaligus guru dan murid gitulah. Ya. Muridnya adalah antara meriwayatkan dari Imam Bukhari dan dia, di antara muridnya dia gurunya sendiri yaitu Bukhari Muslim juga belajar ya yang diriwayatkan di luar kitab sahih mereka. Kemudian juga Muhammad bin Al-Hakim syekhuhu, kemudian Ahmad bin Mubarak Mustamli, Ibrahim bin Abi Talib. Kemudian antara murid juga Ibn Hibban ya yang masyhur ya Ibn Hibban murid beliau dan berapa ulama-ulama besar lainnya yang termasuk dari murid beliau ya. Nah, kemudian juga murid beliau adalah Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, yaitu dia juga gurunya dalam masalah fikih Imam Syafi'i tapi sekaligus juga sebagai belajar kepada muridnya. Nah, ini bagaimana keluasan ilmu beliau ya, memiliki banyak guru. Tentu di antara bukti banyak keluasan ilmu seorang tadi, jauhnya dia berbagai menuntut ilmu berbagai daerah, banyaknya guru-gurunya, juga melihatkan bagaimana murid-muridnya yang hebat ya. Kemudian adapun kedudukan keilmuannya dan pujian ulama terhadap dia, Ibnu Khuzaimah memiliki kedudukan keilmuan yang sangat masyhur di kalangan para ulama di zaman dia. Ya, dia mengumpulkan antara hadis dan fikih. Jadi bukan ahli dalam hadis juga ahli dalam fikih. Ya, tetapi kemasyhurannya dalam ilmu hadis itu lebih dominan. Ya, karena itulah dia diberi gelar Al-Hafiz. Dikasri hifzi wa itqani. Karena itu banyaknya dia menghafal hadis dan hebatnya hafalannya. Wa yumkin an na'rifa miqdar manzilati ilmiyah al-kabir allati kana ya yahtalluha al-imam a'immah. Jadi mungkin kita akan mengenal sebagian dari mana ketinggian kedudukan ilmiahnya ya pokok syai dalu fuhul min ulama, jadi mana para ulama bersaksi atas ketinggian ilmunya ya dan ketinggian kemampuannya dalam meristimbat hukum ya. Di antaranya ditanya tentang Abdurrahman bin Abi Hatim Ibnu Abi Hatim ya, yaitu yang ahli dalam kitab Jarh wa Ta'dil tentang Ibnu Khuzaimah. Dia bertanya bagaimana Ibnu Khuzaimah ini wa yus'al anna wa yuhkam, apakah dia yang ditanya, kata Ibnu Abi Hatim ini sahibu Jarh wa Ta'dil ini ya, huwa yus'al anna wa la nus'alu anhu. Jadi dia yang sebetulnya ditanya tentang kita ya, yang sebetulnya kamu itu bertanya tentang kami kepada dia, bukan dia kamu tanya kepada kami. Huwa imam yuqtada bih, dia adalah seorang alim yang pantas untuk diteladani. Berkata Rabi' bin Sulaiman, Rabi' bin Sulaiman adalah murid dari Imam Syafi'i langsung ya, gurunya Imam Syafi'i, guru dari Rabi' bin Sulaiman adalah Syafi'i dan langsung murid dari Imam Syafi'i sendiri adalah Rabi' bin Sulaiman. Makanya Ibnu Khuzaimah mengambil fikih Syafi'i dari Rabi' bin Sulaiman juga Al-Muzani ya. Wa adu minat man tafaqa alai Ibnu Khuzaimah. Ini ada seorang ulama yang mana Ibnu Khuzaimah belajar fikih melaluinya, yaitu Rabi' bin Sulaiman. Qala li ba'di talamizihi, ketika itu Rabi' bin Sulaiman berkata ke sebagian para murid-muridnya, hal ta'rifuna Ibnu Khuzaimah? Apakah kalian kenal Ibnu Khuzaimah? Qulna na'am, murid menjawab, iya. Qala istafadna minhu akthar mimma istafada minna. Kata Rabi' bin Sulaiman, kami lebih banyak mengambil faedah darinya daripada dia mengambil faedah dari kami. Ini adalah pujian di antara para ulama. Dan juga ini perlu juga di kalangan para asatidz sekarang, para thalabul ilmi ya, untuk saling untuk menjauhi rasa hasad, untuk menjauhi rasa adanya rasa kecemburuan ya, dan apa lebih baik itu adalah tunjukkan bagaimana kita menghargai para thalabul ilmi yang lain, tunjukkan kelebihan dia sehingga murid-murid kita belajar bagaimana kita menghargai yang lain dan juga menghormati ustaz-ustaz yang lain. Jadi kalau seorang ustaz terbiasa memuji ustaz-ustaz yang lain atas kebaikan yang memang ada pada dirinya, itu suatu hal yang hak yang harus kita lakukan ya, demi untuk terlihat oleh para thalabul ilmi bagaimana para akan mengambil adab kita, akan mengambil pola pengajaran kita itu di dalam pergaulan mereka sama teman-teman mereka para thalabul ilmi juga. Nah, ini kan kemarin juga banyak kita lihat bagaimana dalam pelajaran kita para ulama saling menunjukkan kelebihan saudara-saudaranya, bukan saling menjatuhkan atau mencari-cari kesalahannya. Baik. Kemudian berkata Imam Daruqutni, kana Ibnu Khuzaimah imaman sabtan. Ini Ibnu Khuzaimah adalah imam yang sangat hafal, ma'dumun nazir, tidak ada tandingannya, kata Daruqutni. Berkata Imam Zahabi, pakana hadal imam jahabizan. Ini ada sangat pakar sekali ya, yang sangat pakar ya, aliman bil hadis, ahli dalam hadis, basiran bil rijal, dan sangat tahu bagaimana menilai para rawi ya. Dan juga berkata Imam Zahabi, Ibnu Khuzaimah Imam Al-Hafidh Hujjah Al-Faqih. Imam adalah hafal hujjah dan faham agama. Masih banyak pujian-pujian para ulama di sini terhadap Ibnu Khuzaimah. Di antaranya muridnya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban yang semasyhur Ibnu Hibban memiliki sahih juga Ibnu Khuzaimah. Ibnu Hibban ini memiliki sahih Ibnu Hibban, muridnya Ibnu Hibban. Ma ra'aitu ala wajhil ardi may yuhsinu sanatar sunan wa yahfadhu afadhaha as-siha wa ziyadatiha hatta ka'anna sunan kullaha baina 'ainihi illa Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Kata Ibn Hibban, muji gurunya, aku tidak melihat di muka bumi ini seorang yang sangat baik dalam memahami sunnah atau sunan, mengenai hadis-hadis dan menghafal lafaz-lafaznya yang sahih dan beberapa perbedaan-perbedaan tambahan, seakan-akan sunnah itu ada di hadapan kedua matanya. Ya, aku tidak melihat kecuali seperti itu kelebihan kecuali pada Muhammad bin Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Dan masih banyak lagi pujian-pujian para ulama terhadap Ibn Khuzaimah ini. Ini sebagian yang dapat kita bahas. Karang beliau adalah yang termasyhur ada Kitab Tauhid yang sangat masyhur, ya. Kemudian juga kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Jadi bagi talabul ilmi sangat bagus sekali kitab Sahih Ibn Khuzaimah ini, diberi tingkatan para sahih para ulama, yaitu antara kitab Sahih yang dibahas yang ditulis oleh para ulama kita seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sahih Ibn Khuzaimah dan Sahih Ibn Hibban. Ya. Alhamdulillah saya sendiri dapat belajar kitab ini dari 6 yang memiliki sanad tertinggi dari Ibn Khuzaimah. Kebetulan mendapat kemuliaan diundang oleh Kementerian Kuwait untuk mengambil isnad Sahih Ibn Khuzaimah ini dari 6 ulama memiliki sanad tinggi terhadap Sahih Ibn Khuzaimah pada tahun 2011 bulan April, ya, dari 6 dari para ulama-ulama dunia yang memiliki sanad langsung ke Ibn Khuzaimah. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan Allah SWT untuk menyelesaikan kitab ini, dipelajari dengan dibaca oleh para ulama waktu itu di Kementerian Agama Kuwait, ya, alhamdulillah. Di mana dalam kitab tersebut sangat bagus sekali faedah-faedahnya. Jadi kadang-kadang ada faedah-faedah yang tidak berhubungan dengan fikih juga, tetapi juga berhubungan dengan paham-paham yang salah dipaham oleh orang-orang dalam fikih. Dan dalam itu beliau juga membantah berbagai paham kelompok-kelompok. Ada bantahan terhadap orang Khawarij, ada bantahan terhadap Al-Tasawuf, ada bantahan untuk Al-Kalam, ya. Banyak sekali di dalam kitab itu pun beliau membahas pemahaman-pemahaman secara hukum yang salah keliru oleh berbagai kelompok. Nah, kemudian beliau mu'alafat beliau banyak sekali, di antara yang masyhur itu yang dapat kita temui hari ini, walaupun beliau disebutkan ratusan dari karang beliau, ya, 100 lebih para ulama ada yang bukan 100 lebih dari karang beliau, namun yang ditemukan hari ini baru 2 kitab ini yang saya ketahui, yaitu kitab At-Tauhid karang Ibn Khuzaimah dan juga Sahih Ibn Khuzaimah. Baik, kemudian akidah beliau, ya, akidah dan mazhab beliau. Ibn Khuzaimah adalah salafil akidah. Beliau memiliki akidah salaf sesuai dengan ahli hadis. Yaqulu ma yaqala sahabat, dia mendapat sesuai dengan pandangan para sahabat dan para tabi'in setelah mereka. Dan ini beliau nyatakan dalam kitab beliau secara sharih, secara tegas, ya. Contoh dalam halaman 226 dari kitab Tauhid beliau, wa nahnu wa jami' ulama'ina min ahli Hijaz. Ini dia tekankan dulu, kami mendapati dan semua ulama-ulama kami dari Al-Hijaz wa Tahama satu daerah, ya, Iraq, wa Yaman wal Iraq wa Syam, baik dari Yaman dan Iraq dan Syam. Dia ingin menyampaikan akidah para ulama yang pernah beliau temui dalam belajar. Tadi kita tahu bahwa beliau belajar dengan ratusan para ulama dari berbagai daerah. Lalu beliau ingin menyimpulkan akidah mereka. Ya, apa akidah mereka para ulama tersebut? Ini seperti juga yang ditulis oleh ulama-ulama lain yang menulis dalam kitab akidah. Nah, semasa dengan beliau adalah kitab lagi, adalah kitab Umumandah. Ini kitab Tauhid juga judulnya. Jadi kalau orang-orang selama ini menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat dan tidak benar terhadap akidah Ahlussunnah Jamaah dakwah Salafiyah bahwa adalah akidah yang menyimpang, ya, bisa dibaca kedua kitab ini, apakah sama akidah yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf yang dan yang dijelaskan oleh Ibn Khuzaimah ini. Bahwa kita berupaya untuk memahami dan meneladani para ulama tersebut dalam memahami ayat-ayat berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka beliau menyebutkan di dalam kitab beliau ini, di antara cuplikan dari kitab beliau ini, kami dan semua ulama-ulama ya, dari Al-Hijaz, dari ulama Hijaz, Tahama, Yaman, Irak, Syam, Mesir, madhabuna, ya, keyakinan kami adalah an-nusbita lillahi ma'atbatahu lillahi linafsi, yaitu kami menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, yaitu dari sifat-sifat dan nama-nama. Nuqir bidzalika bi'alsinatina, itu kita katakan dengan lisan kita, wa nusaddiqu bidzalika biqulubina, dan itu kita yakini dengan hati kita, kata beliau, mengeri anusyabbiha wajha khaliqina biwajhi ahadin minal makhlukin, ya, tanpa menyerupakan wajah pencipta kita dengan wajah seorang pun dari makhluk. Jadi beliau menekankan ketika sifat Allah itu sama nama, bukan berarti sama hakikat dari sifat makhluk dengan sifat makhluk. Maka beliau mengatakan tanpa menyerupakan. Jadi kita sebutkan Allah memiliki sifat wajah, iya, tapi bukan berarti wajah Allah seperti wajah manusia. Maka beliau katakan, dan kita percaya, kita ungkapkan dengan lisan kita, kita yakini dengan hati kita, minggari unusyabbiha, tanpa menyerupakan wajah khalikina, yaitu wajah dari pencipta kita dengan wajah seorang pun dari makhluk. Ya. Kemudian wa'iz rabbina unusyabbiha bi makhluk, dan juga kemuliaan Rabb kita, ya, kita tidak akan menyerupakan dengan makhluk. Wajalli rabbina an maqalatu mu'atilin, dan maha tinggi Rabb kita dari tuduhan orang-orang yang mengingkari sifatnya. Wa azza yakuna adaman kama qala al-muqtilun, ya, maksudnya Allah dia tidak ada, kalau kesimpulan dari pendapat orang-orang al-kalam itu tidak begini, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, berarti tidak ada, ya, maka kama qala al-muqtilun sebenarnya diingkari oleh orang yang mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian juga beliau tegaskan lagi, nahnu naqulu wa ulama'una jami'an fil aqtar, kami meyakini dan ulama-ulama semuanya di berbagai tempat, berbagai daerah, kata beliau, inna li ma'budina azza wa jalla wajhan kama an a'lamana Allahu fi muhkami tanzilihi, bahwa Allah yang kita sembah, Rabb yang kita sembah itu memiliki wajah sebagaimana Allah beritahu kita dalam kitabnya, ya, yang diturunkannya itu Al-Qur'an. Fadawahu bil jalal, di mana Allah katakan zul jalali wa ikram, memiliki sifat wajah Allah itu jalal wal ikram. Wa hakamalahu bil baqa wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, di mana wajah Allah itu adalah kekal. Ya, wanafa anhul halak, dan menafikan darinya kehancuran. Kemudian banyak sekali ungkapan beliau tentang akidah ini cuplikan saja yang kita bahas sedikit, ya. Kemudian juga beliau mengatakan fanahnu nu'min bi khabarillah jalla wa ala, kita beriman dengan apa yang diberita, berita yang tahukan, ya, dengan kabar yang diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, anna khaliqana mustawin ala arsy, bahwa Rabb kita, pencipta kita, beristiwa di atas aras. La nubaddil kalam Allah, kita tidak mengganti kata-kata Allah, wa la naqulu qawlan ghayra alladhi qila lana, dan kita tidak mengatakan kecuali ungkapan yang dikatakan kepada kita atau hal yang dikatakan kepada kita, ya, kama qala mu'tila al-jahmiyah, seperti yang dikatakan oleh mu'tazilah, orang mu'tila jahmiyah yang mengingkari anna istawla ala arsyhi, jadi kalimat istawa diganti dengan istawla, ya, lastawa, tidak istiwa. Tabaddalu qawlan ghayra alladhi qila lahum ka fi'l yahud, dan mereka telah mengganti ungkapan yang dikatakan kepada mereka sebagaimana perbuatan orang Yahudi ketika mereka diperintahkan untuk mengatakan ayyakulu hittah, ya, faqalu hintah, mereka kata hintah, mereka mengganti hittatun dengan kata hintatun. Mukhalifin amrillah jalla wa'ala kadhalika jahmiyah, mereka telah menyelesaikan perintah Allah SWT, demikian pula orang-orang jahmiyah. Ini cuplikan sedikit tentang akidah beliau. Adapun madhab beliau tadi sudah kita jelaskan sedikit, ya, madhab beliau adalah madhab Syafi'i, Syafi'i al-madhab, karena beliau belajar fikih dari murid-murid terbesar dari Imam Syafi'i seperti Imam Ismail bin Yahya bin Ismail al-Muzani, sahibu Imam Syafi'i yang wafat 264 Hijriah, kemudian juga al-faqih al-alama Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dan kian juga seorang murid Imam Syafi'i, dan bahkan dari antara ulama Syafi'i yang murid-murid Imam Syafi'i paling senior, ya, inilah beliau belajar dari ulama-ulama tersebut, ya, tentang madhab beliau, tentang madhab Syafi'i. Demikian yang dapat kita bahas, ya, tadi sudah kita jelaskan beliau wafat yaitu apa namanya pada pada tahun 311 Hijriah, ya, dan beliau lahir 224 Hijriah. Demikian yang dapat kita bahas untuk jumpa kita kali ini. Kita kembali kepada Al-Akh yang memandu kita dari Studio 2 Chelsea. Ikhwat al-Islam, demikianlah kajian ilmiah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan, telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dari Filiana di situ Bondo. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Iya ini Ustaz, Ana sangat bingung sekali. Ana kan hidup berdua dengan kakak saudara Ana ini, saudara kakak perempuan Ana. Kan lingkungan di sini seperti ini Ustaz, Ana jadi mau kemana, kan gitu Ustaz. Jadi krisis sunnah di sini Ustaz. Kalau masalah fit'ah di sini, kecirikan terus maksiat ini kayaknya sudah jenuh, karena itu melihat-melihat orang-orang sini Ustaz. Jadi Ana mohon doanya Ustaz, gimana Ana tuh dengan kakak perempuan Ana agar menemukan jalan keluarnya gitu Ustaz. Sedangkan Pak RT-nya aja di sini tukang sabung ayam. Jadi Ana mau meluk sama siapa begitu Ustaz gitu. Mohon doanya Ustaz, ini bagaimana agar Ana ini menemukan jalan keluarnya. Itu Bondo Jalan Bondowoso Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertama dengan kondisi seperti itu kita tetap rajin belajar, ya, kita tetap rajin belajar mendengar nasihat. Jika ada kajian-kajian yang dapat dekat dari tempat tinggal kita, kita hadiri, kita perkuat keyakinan kita. Di samping kita juga bersabar dalam kondisi-kondisi ya seperti itu, karena memang pahala yang cukup besar kata Rasulullah SAW, ya, karena orang yang mencampur dengan orang lain itu khair, ya, lebih baik kata Rasulullah SAW, alladzi yukhaltu an-nas wa sabara 'ala adzahum khairun min alladzi la yukhaltu la ikhwalituhum. Ya, orang yang bercampur dengan orang-orang yang bermacam-macam itu, kemudian dia sabar tentang berbagai apa yang mereka lakukan terhadap dia, itu lebih baik kita tersongsong. Maka kita kalau kita lari dan kita mungkin bisa memperbaiki kondisi kita, masyarakat sekitar, kita tetap bersabar, kita berjuang bagaimana juga orang lain itu berusaha kita perbaiki, sampaikan nasihat dengan cara lebih baik, dengan teladan mungkin terlebih dahulu, cara berbicara kita, cara bergaul kita dengan masyarakat. Mudah-mudahan dengan demikian mereka akan tertarik untuk mendengar, untuk bertanya, untuk belajar, ya, tentang yang membuat orang ini berakhlak, kenapa, di mana dia belajar. Dan itu perlu kita contohkan di tengah masyarakat kita terlebih dahulu, sehingga mereka dengan cara pelan-pelan berdapat kita perbaiki. Jangan berputus asa, insyaallah subhanahu wa taala Allah akan tetap menjaga kita. Selalu mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang selalu diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, ya Allah yang bolak-balikkan hati makhluk, tolong tetap hatiku dalam agamamu. Kita selalu berdoa, selalu berusaha, ya, di samping juga selalu dekat dengan orang-orang yang belajar ilmu agama, dan juga bersabar dengan hal-hal yang kita dapatkan di tengah masyarakat dalam kondisi yang hegemoni dan bercampur seperti itu. Tetap kita berusaha, namun kita juga perlu menjaga diri, ya, tapi tanpa harus pula kita menjauhi masyarakat dan dalam hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, saya terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami angkat untuk telepon yang selanjutnya, masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini, di mana? Afan, masih lagi pilihan tadi sebuah dong. Mohon maaf ibu untuk memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Silakan di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Anda mau tanya, gimana hukumnya? Anda mau tanya. Ya. Menjual kosmetik. Apa hukumnya menjual kosmetik, Ustaz? Baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Syukran Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Dasar penjual beli itu dasarnya boleh, ya. Itu tergantung dari orang yang menggunakan. Kalau kita yang menjual, kita jual untuk orang menggunakannya untuk berhias di hadapan suaminya. Ya, berhias, dan tidak haram menjual alat-alat seperti itu. Sama dengan menjual pisau juga tergantung orang memakainya. Kalau digunakan untuk bunuh orang ya haram, gitu kan. Yang pakaian-pakaian yang lain juga termasuk pakaian-pakaian yang sifatnya minim itu dipakai untuk orang, kita kan menjual untuk pakaian yang tepat yang dibolehkan dipakai, ya, tepat dibolehkan. Tapi kan kita tidak berhak untuk mendeteksi ke mana orang memakai, itu tidak berhak kita. Kita hanya menjual sesuai dengan aturan yang diberikan Allah SWT, dan kita berharap pakaian ini dipakai di rumah oleh akhwat-akhwat gitu kan, pakaian-pakaian yang sifatnya minim gitu, baik pakaian tidur segala macam itu kan dipakai. Ya, kalau tidak ada yang jualan, akhwat-akhwat di mana akan beli? Dan juga umpamanya mahkot kosmetik, para akhwat pun dianjurkan untuk berhias di hadapan suaminya. Ya, harus ada yang jual. Kalau tidak ada yang jual, akhwat-akhwat belinya di mana gitu. Ya, tidak bermasalah. Tapi kalau ada orang-orang awam beli, kemudian kita tahu dia pakai ini, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang dilarang untuk menjual. Kita menjual sesuai dengan harapan, ada sesuai dengan aturan syariat. Kita harapkan orang memakainya kan gitu. Karena kalau begini jadinya tidak akan ada orang berjualan berbagai hal nantinya. Karena banyak sekali penggunaan-penggunaan yang salah oleh orang. Ya, penggunaan-penggunaan yang salah bagi orang. Tidak boleh umpamanya menjual HP karena juga di dalamnya juga akan digunakan untuk menonton hal-hal yang haram. Jadi kalau fatwa ini dilebarkan akan kacau jadinya. Asal semua itu tidak masalah. Boleh saja kita menjual hal-hal seperti itu. Dan kita belum menemukan ya fatwa-fatwa ulama yang mengetahui bagaimana ulama tahu sendiri di pasar itu orang menjual baju macam-macam. Ya. Tapi kan kita menjual dengan sesuai dengan yang kita pahami, orang ini pakai di rumah. Tapi kalau dia pakai di luar, itu kan dosanya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula karena juga untuk ada hal positif dari situ. Ya. Perakhwat dibolehkan berhias kosmetik di hadapan suaminya, berhias di rumahnya tidak bermasalah. Boleh, memang diantar dalam hadis sebutkan bahwa itirnya mar'ah itu lebih tampak kepada warna, sedang itirnya ada banyak wanginya laki-laki lebih tampak kepada, lebih terasa dari segi baunya gitu, dari keharumannya gitu. Nah ini diantaranya wanita boleh henna memacam perhiasan yang lain-lain sebagai macamnya. Kalau alam itu yang saya pahami ya, dasarnya secara umum boleh saja. Ya, adapun orang yang memakainya di salah tempat itu tidak persoalan bagi kita, karena sama dengan bank juga, ketika kita buka bank orang menggunakan untuk hal-hal yang salah, ya itu juga tidak bermasalah bagi kita. Kita inginnya sesuai dengan apa yang diaturkan, karena Allah mengatur pribadi masing-masing sesuai dengan apa namanya jual beli yang kita maunya, jual beli yang sesuai syar'i gitu. Tapi bila dia menyalahkan gunakan, itu kembali kepada si pengguna tanggung jawab seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahaminya. Dan ikhwat al-Islam, kami berpindah ke pesan singkat. Pertanyaan dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, "Ustaz, zaman ini atau zaman sekarang banyak orang lebih senang, lebih percaya, senang mengutip ucapan para filsafat, ucapan para tokoh-tokoh tertentu yang menurut mereka menginspirasi hidupnya, memberikan pembangkit kehidupan. Bukannya para ulama sudah mengkodikan hadis-hadis dalam kitab-kitab sunan atau hadis sahih. Kenapa kaum muslimin banyak yang cenderung menyukai ucapan-ucapan para filsuf tersebut, dan apakah hal tersebut terlarang dalam agama ini?" Silakan, Ustaz. Umum dari pendapat itu, pertama yang jelas seorang muslim akan lebih banyak mengambil inspirasi dari Al-Quran dan Sunnah, ya, itu jelas. Dan juga perkataan para ulama itu jelas, karena dasarnya adalah benar beriman kepada Allah. Karena ungkapan-ungkapan yang beriman kepada Allah pasti tersortir dengan baik. Itu intinya dulu. Jadi maka oleh sebab itu Rasulullah SAW dan sebuah riwayat, kita juga dilarang untuk menerima riwayatnya Alkitab. Ya, memang ada tiga kondisi di dalam meriwayatkan dari Alkitab itu. Ada Rasulullah SAW melarang untuk menerima, dan ada pula riwayat hadis Alkitab oleh harj boleh menerima, dan ada lagi yang tawakuf. La tusaddiqu Alkitab wala tukadzibuhum. Ulama menjelaskan tentang ini. Bila perkara yang dinukil oleh mereka itu jelas batil, itu tidak boleh kita ambil. Bila perkara yang dinukil itu adalah sesuai dengan yang terangkan Al-Quran, bukan menjadi asas untuk menentukan sebuah kebenaran, tapi adalah sebagai hujah di atas mereka, atau membuktikan bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah sepakat dengan fitrah ajaran-ajaran agama yang lain. Jadi artinya ditunjukkan kebenarannya itu, bahwa kebenaran ini bukan apa namanya sudah menjadi suatu pengakuan dari fitrah manusia. Atau tujuan lain untuk menukil, untuk menunjukkan bahwa orang-orang barat secara tidak langsung ya, mereka itu mestinya meyakini kebenaran Al-Quran sebagai hujah bagi mereka, karena apa yang mereka katakan itu telah dulu diterapkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau yang dinukil itu, tapi kalau yang dinukil itu adalah pendapat-pendapat yang jalan menisi Al-Quran dan Sunnah, itu jelas tidak benar, ya, ditolak mentah-mentah. Namun tidak layak sebagai seorang Muslim untuk menafsirkan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dari perkataan orang kafir, karena mereka mengatakan seperti itu bukan karena meyakini kebenaran Al-Quran dan Sunnah, tapi hanya kebetulan, ya, menurut logika mereka, ya, kebetulan menurut logika mereka. Maka oleh sebab itu seorang Muslim diutamakan bagi dia adalah nasihat-nasihat yang diambil Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan para ulama kita. Sudah jelas dari manhaj tafsir, manhaj bicara hadis, para ulama kita mendulukan pendapat para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para ulama-ulama berikutnya. Nah, adapun orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat yang sifatnya sosial lalu diambil paham sosialis, itu sangat batil sekali. Ya, kemudian ketika baca ayat-ayat mengajak musyawarah, itu ditafsir dengan paham demokrasi, itu sangat batil sekali. Karena sangat berbeda antara paham demokrasi dengan ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bermusyawarah, jelas berbeda asas dan tujuannya. Ya, maka dari itu kita tentu berupaya di dalam keseharian, kita berupaya untuk mendengar nasihat-nasihat ulama, mendahulukan nasihat ulama daripada nasihat orang ahli fikir dari, atau yang disebut dengan intelektual, macam-macam ya istilah-istilah yang mereka pakai untuk menyebut diri mereka. Itu jelas, dan yang sangat memprihatinkan ketika ada budaya di sebagian para tokoh-tokoh Islam di zaman kontemporer ini, itu lebih banyak menukil pendapat-pendapat al-filsafat, al-kalam, atau orang-orang kafir, ya, ketika berbicara tentang dalam seminar-seminar kita temukan, ya, dan tidak menukil pendapat-pendapat para ulama yang lebih objektif, yang lebih tepat, yang lebih benar, ya, karena mereka ketika berpendapat bukan berdasarkan asas yang kosong, tapi mereka selalu, pendapat mereka diusahakan selalu bertopang kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka posisi kita dalam hal ini adalah usahakan, ya, ketika mendengar pendapat-pendapat atau mau mengemukakan pendapat, usahakan terlebih dahulu, ya, dalilnya dicari lebih dahulu. Makanya dalam konsep ilmiah ataupun dalam berceramah, para ustaz, para ulama kita sudah ada semacam konsep yang sudah disepakati, ketika ada dalil Al-Quran itu lebih utama disebutkan sebelum hadis. Makanya dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab usul fikih, dalam kitab-kitab tafsir, ulama telah punya manhaj yang jelas. Al-Quran diudulukan di tafsir dengan Al-Quran, setelah itu baru dengan hadis, kemudian perkataan sahabat, begitu. Dan ini pola yang cara disebut dengan model istidlal yang benar di dalam memahami agama yang mulia ini. Jadi dalam memahami agama ini, pertama sihatul dalil, kesahihan dalil, yang kedua adalah sihatul istidlal, tepatnya dalam berdalil. Nah, untuk menguji tepatnya dalam berdalil ini perlu dilihat, digabungkan ayat-ayat yang semakna, ayat-ayat yang senada, dan hadis-hadis, kemudian dikumpulkan, baru dapat disimpulkan berbagai penjelasan dalam topik tertentu. Ya, itulah yang dilakukan oleh para ulama kita dalam kitab tafsir maupun dalam kitab-kitab hadis yang mensyarah hadis-hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Berikutnya kami bacakan dari pertanyaan Mbak Allah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, kita sebagai orang awam terkadang rancu saja atau gak tahulah apakah ini hadis atau ucapan perawi atau ucapan para sahabat atau bahkan perkataan tambahan dari ulama tersebut. Bagaimana cara membedakan hal ini, Ustaz, supaya kita tidak salah dalam mengambil hukum dalam beragama ini? Pertama, kalau kita sebagai orang awam yang tidak mengerti untuk membedakan hal-hal yang ditanyakan dalam pertanyaan tersebut, kita bertanya kepada orang berilmu. Kita bertanya kepada orang berilmu, itu intinya di situ. Ya, kita belajar, kita bertanya, ada suatu hadis, ada suatu tambahan atau tidak, itu melalui para ulama kita tanyakan, para ustadz yang berikan materi tersebut. Ya, maka itu yang harus kita lakukan. Kalau kita orang awam, bagaimana mau diajar dalam waktu yang singkat? Karena dalam proses mengetahui hal seperti itu, ikhtilafil alfad, tambahan-tambahan idrat dalam sanad dengan pembuatan dalam matan, itu ustaz-ustaz yang terbaru dari hadis itu tahu dia. Maka dikoreksi nanti, hadis ini ada tambahan dalam matannya, ini hadis mudraj, ya, atau hadis atau ziyadatul thiqat, tambahan dari ulama yang dipercaya, tambahannya tidak bermasalah, itu ada di dalam kajian-kajian ilmu hadis. Tentu yang menjelaskan itu adalah para ulama-ulama, para ustaz yang berilmu tentang permasalahan tersebut. Maka kita dalam hal seperti ini tentu merujuk kepada mereka, menunjuk kepada mereka. Sebagaimana dalam urusan dunia juga, kita tidak tahu tentang cara bercocok tanam, kita tahu pada orang-orang yang ahli dalam hal itu. Ketika dalam kesehatan, kita tidak paham bagaimana mengkonsumsi obat ini, apa obatnya, tentu kita bertanya kepada ahlinya. Nah, maka itu jelas yang dijelaskan dalam Al-Quran. Fas'alul ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama jika kalian tidak tahu. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan shifa'ul a'il al-ai as-su'al, ya shifa, obat dari ketidaktahuan, dari sebuah kebodohan adalah bertanya. Ya. Nah, ini kita harus bertanya, harus kita belajar. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari penanya khususnya, dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silahkan di 021-823-6543. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Abu Sa'ad di Tangerang. Silahkan pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz bercerita, Ustaz mengambil sanad kitab di luar di Timur Tengah. Nah, Anda juga termasuk yang suka mencari sanad Ustaz ke para asatidz dan beberapa syekh. Namun Anda yang ingin Anda tanyakan, bagaimana sifat pertengahan, sikap pertengahan supaya tidak tetap kita mengambil diroyah dan riwayah. Kemudian Ustaz, bagaimana jika kita mengambil sanad hanya mendengar hadis-hadisnya tanpa mendalami makna-maknanya? Demikian Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengambil sanad untuk hari ini, para masyayikh menjelaskan untuk kitab-kitab yang sudah dibukukan itu sebetulnya untuk menjaga kebudayaan para ahli hadis, ya, tidak berpengaruh kepada tentang pensahihan tentang hadis yang ada dalam kitab tersebut. Pokoknya orang mengaku saya punya sanad tentang Ibnu Khuzaimah, pokoknya, lalu dia tidak berpengaruh lagi terhadap sanad Ibnu Khuzaimah, karena Ibnu Khuzaimah sudah membukukan kitabnya itu dan yang dikaji adalah sanad yang ada dalam sahihnya. Adapun sanad kepada dia, mungkin kalau dari Ibnu Khuzaimah ke dia mungkin banyak juga rawi-rawi yang dhaif, gitu. Tapi tidak berpengaruh. Cuman para ulama memberikan motivasi seperti ini adalah untuk tetap adanya budaya untuk selalu menjaga sebuah riwayat. Itu pentingnya telaki ilmi. Poinnya di situ, pentingnya untuk menuntut ilmu secara telaki. Itu di antaranya. Termasuk umpamanya dalam telaki menerima baca Al-Qur'an itu diutamakan pakai sanad juga. Tapi tidak menjamin sanad-sanad yang ada sekarang itu bisa dijadikan untuk mengetahui hadis lainnya, tidak berlaku lagi. Karena sudah dibukukan di hadis itu, maka yang diteliti adalah sanad kepada mu'alif saja. Ada setelah mu'alif ke kita sekarang enggak ada efeknya kepada penentuan dhaif dan sahih hadis. Itu yang pertama perlu diketahui. Makanya Syekh Abdul Muhsin dalam suatu kajian beliau ditanya, kami mendengar sendiri jawab beliau bahwa untuk sekarang ini jangan berlebih-lebihan pula, karena ada orang begini hulu dalam masalah sanad. Sedikit mau sanad, dan tujuan utamanya hanya mencari sanad saja. Dan ini juga suatu aib yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Tabligh Iblis tentang sebagian muhadithin yang mereka pacunya ada tentang sanad atau ingin mendapat sanad yang tertinggi, tapi lupa tentang isi dari kandungan ahli hadis itu. Nah, ini juga tidak baik. Karena yang lebih terpenting untuk zaman sekarang adalah belajar diroyahnya. Ya, adapun pengertian tentang sahih dhaifnya itu ada ulama-ulama yang akan meneliti sanad yang sudah dikumpulkan oleh mu'alif dalam kitabnya. Jadi cuman sebagian ulama memotivasi untuk budaya ini akan tetap terjalin, ya, adanya budaya ini dalam para thalabul ilmi, ya, dalam menukil sesuatu, dalam mendapatkan sanad sebagai motivasi untuk mereka untuk belajar, ya. Tapi tidak sebagai syarat mutlak seperti itu. Jadi walau ada orang mengaku memiliki sanad-sanad kepada Imam Bukhari hari ini, memang apa artinya dia memiliki sanad kepada Imam Bukhari? Memang dia hafal Sahih Bukhari semua? Tidak. Dia hanya sekedar memiliki sanad untuk kitab yang itu dan merasa apa namanya memiliki sanad yang nyambung gitu. Cuman tidak ada efek lagi untuk mengetahui kedhaifan sahih dan dhaifnya dalam kitab itu sendiri gitu. Jadi banyak orang juga memiliki sanad kepada Imam Muslim, Imam Bukhari, sementara untuk menjaga budaya itu, kecintaan kepada hadis di antara kecintaan mempelajari sanad dan meriwayatkan dengan sanad, itu perlu kita pahami. Jadi Yang lebih utama sebetulnya kalau kita tidak memiliki sanad, sebetulnya kita sudah langsung dapat sanad Imam Bukhari sendiri ketika membaca hadisnya Imam Bukhari, karena dia sudah riwayatkan di kitabnya sebetulnya. Ya. Oleh sebab itu, yang lebih terpenting bukan hanya sanad saja. Jangan juga sampai ada budaya sebagian tabel ilmi hari-hari ini, ya, mana yang dipacu adalah sanad-sanad saja, tapi sementara tidak memahami inti dari kandungan kitab yang diambil sanadnya. Ini yang jadi problem, ya. Lebih penting adalah belajar kandungan kitab tersebut, mengambil ilmu dari kitab tersebut, itu lebih penting daripada sekadar sanad, ya. Karena sempat juga berbudaya sebagian ini, dan masih, ya, tabel ilmi di mana-mana masih mengembangkan sanad ini demi untuk menyemangati dalam belajar, untuk merasakan ada keterkaitan dengan ilmunya yang ulama yang di ulama-ulama yang sebelumnya, sehingga senang punya sanad kepada Imam Bukhari, punya sanad kepada Imam Muslim, punya sanad Ibnu Khuzaimah dan seterusnya. Nah, itu sebagai motivasi saja, tapi tidak mempengaruhi lagi kesahihan qada'if hadis untuk kepada pengarang kitab itu sendiri lagi, karena yang diteliti oleh para ulama untuk mengetahui hadis dhaif sahihnya adalah hanyalah sanad yang sudah diungkapkan oleh mu'alif dalam kitabnya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Yang ingin bertanya langsung via telepon di layanan telepon 0218236543 belum tersambungkan, kembali kami angkat. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Terputus kembali. Halo. Kembali. Halo. Halo. Halo. Bagi Anda yang bertanya, tolong dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan Anda seputar pembahasan ini supaya ketika Anda masuk langsung siap menyampaikan atau mengutarakan pertanyaan Anda. Silakan. Halo. Di 0218236543. Halo. Baik, kami akan coba angkat dari pesan singkat pertanyaan yang telah masuk. Ustadz, ada beberapa dari hamba Allah yang bertanya. Ustadz, ada beberapa kelompok yang memahami bahwasanya hadis itu harus mutawatir dan hadis ahad tidak dijadikan sebagai panduan di dalam beragama ini. Nah, ada dari para ulama yang memang memasukkan hadis ahad di dalam hadis-hadis sahihnya. Bagaimana hal ini, Ustaz? Silakan. Dalam Pendapat itu bukan pendapat ulama ahli hadis, itu pendapat ahlu ra'yi dan ahlu kalam, ya, yang mereka ini juga tidak konsisten sebetulnya. Yang anehnya mereka kadang tidak mengambil hadis mutawatir, tapi kadang-kadang membawakan hadis maudhu', itu dalam pembahasan mereka. Kadang-kadang mereka juga tidak membedakan antara ayat Al-Quran dan hadis. Inilah kerancuan dari pemahaman orang ahlu kalam. Yang pertama melakukan ini adalah kelompok-kelompok Mu'tazilah. Maka oleh sebab itu Imam Syafi'i menulis kitabnya Risalah bantahan terhadap orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW, baik secara hadis mutawatir, hadis ahad, dalam mengamalkan hadis ahad. Padahal maksud para ulama, bahkan hadis mutawatir jika diklasifikasi dan dikumpulkan, tidak seberapa dalam hadis-hadis yang dikumpulkan para ulama. Dan dalam hadis Bukhari, hadis Imam Muslim, itu bisa dikatakan 90% hadisnya adalah hadis ahad. Karena hadis ahad maksudnya hadis yang diriwayatkan tidak sampai pada tingkat mutawatir. Hadis mutawatir adalah marau jama'atun, ya, ya la yahilu tawattu' al-kadzib, yaitu mustahil mereka akan buat kebohongan. Artinya diriwayatkan oleh sekian puluh sahabat dan di berbagai kota, yang tidak akan mungkin itu terdapat direkayasa untuk kebohongan membuat hadis itu. Nah, kalau hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh tidak sampai pada tingkat mutawatir, bisa 4, 5 orang, 3 orang, 4 orang, ya, riwayat sahabat kemudian bercabang-cabang ke bawah. Nah, itu hadis ahad. Hadis ahad itu bisa rawinya 3, bisa 2 atau 1. Jadi ada pembagian lagi dari ahad itu, ada hadis masyhur atau hadis aziz, kemudian hadis mufrad atau hadis al-gharib. ya, hadis yang satu perawinya. Namun bukan berarti hadis walaupun satu perawinya yang jadi persoalan bagi ulama adalah apabila sanadnya sahih itu adalah diterima, ya, diterima hadis tersebut. Ya, seperti hadis innamal a'malu binniyat dan banyak lagi contoh-contoh hadis-hadis. Di orang yang mengklasifikasi penggunaan hadis tentang hadis ahad tidak bisa dipakai dalam agama atau tidak bisa dipakai dalam akidah, ini adalah pendapatnya para ahlul kalam, pendapat para ahlul kalam. Buktinya para ulama dan menulis kitab-kitab akidah, baik kitab-kitab yang kita sebutkan kitab akidah punya syarasul usul itikad al-sunnah lil-liqai, kitab tauhid numanda, kitab tauhid nuhuzaimah, kitab itikad al-bayhaqi, kitab asma' sifat al-bayhaqi, ya, dan al-qadar karang al-bayhaqi, dan para ulama menulis kitab semua, termasuk Imam Bukhari dalam kitab Tauhid Sahih Bukhari, dan juga beberapa ulama-ulama lain menulis kitab semuanya, As-Sunnah Al-Khalal Sunnah li Abdullah bin Ahmad, ya, kemudian As-Sunnah bin Abi Asim, penuh dengan hadis ahad, ya. Itu hanyalah akal-akalan yang dibuat oleh Ahlul Kalam untuk menolak sunnah Rasulullah SAW, khususnya hal-hal yang berkenaan bertentangan dengan logika mereka, ya. Tetapi kalau kadang-kadang kita baca kitab-kitab mereka, ya, logika mereka itu kadang-kadang dikuatkan, mereka malah membawakan hadis-hadis yang tidak hadis mereka jadikan sebagai hujah, ya, tidak hadis mereka jadikan sebagai hujah. Nah, ini bentuk ke, dan tidak ada satupun para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah itu, tidak ada, ya, baik Ibn Hajar Asqalani maupun Imam Nawawi. Maka oleh sebab itu beliau dalam hadis ahad meyakini tentang hal-hal yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah atau berkenaan dengan keyakinan. Karena keyakinan itu bukan hanya sifat Allah, keyakinan beriman pada hari akhirat, tentang asyratus sa'ah, tentang berperkara dengan iman yang enam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab suci, pada Rasul, hari akhirat, takdir baik dan buruk, itu banyak sekali hadis-hadisnya yang hadis ahad. Ya, kalau mau dibuang, itu berarti sekian masalah, tidak mereka akan bisa memahami. Kalau mereka katakan hadis ahad tidak bisa jadi bahan pegangan dalam akidah, berarti mereka sudah meninggalkan sekian, ya, bisa 80% dari masalah akidah mereka tidak akan paham, kecuali dengan melihat pada penjelasan pada hadis-hadis, apalagi hal-hal berkenaan dengan asyratus sa'ah, kemudian perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat, ya, bagai hal itu akan banyak sekali hadis-hadis ahad dalam pembahasan itu. Walaupun kadang-kadang yang lebih sangat aneh juga, mereka bukan hanya tidak berdalil dengan hadis ahad, hadis mutawatir pun mereka tidak berdalil. Banyak sekali persoalan-persoalan yang mutawatir seperti hadis haud, syafa'ah, hadis mutawatir orang Mu'tazilah enggak nerima. Nah, itu untuk mereka tidak konsisten dengan pendapat mereka. Hadis mutawatir pun tidak mereka gunakan. Karena mereka punya konsep begini. Hadis mutawatir dan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan hadis mutawatir mereka katakan subut dalal wa dhanit subutul qati'atul subut zoniatul dilalah. Mereka sebutkan kalau Al-Quran hadis mutawatir itu adalah pasti kesahihannya, cuman dalam pemahamannya perlu zoniyah. Mereka katakan zoniyah lagi, ya, perlu ada pentakwilan. Mereka pakai zoni kalau dilalanya. Kalau subutnya qati'iyah, itu mereka bagi. Kalau hadis ahad mereka katakan zoniyah tersebut wa zoniatul dilalah. Jadi masih punya kesangkaan tentang kesahihannya dan juga kesangkaan tetap dalil yang ditunjukkan oleh dalil tersebut, pendalilan darinya. Nah, ini sebetulnya pembagian-pembagian. Yang pertama membagi ini adalah kelompok ahlul kalam, utamanya orang-orang Mu'tazilah, ya, yang membagi hal-hal seperti ini. Kemudian diikuti oleh beberapa kelompok-kelompok sekte lain dari pemahaman ini, seperti orang Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menolak hadis-hadis ahad dalam pembahasan akidah. Tetapi dalam kenyataan mereka, ya, tidak konsisten dengan pemahaman seperti itu. Buktinya mereka juga menggunakan hadis ahad dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Dan akhirnya mereka malah membagi lagi ilahiyat dan sam'iyat. Jadi mereka kadang-kadang tidak memakai hadis ahad dalam masalah ilahiyat, hal berkenaan dengan keimanan kepada Allah, tapi mereka katakan kita pakai dalam sam'iyat. Sam'iyat mereka katakan adalah perkara-perkara yang berkenaan dengan hari akhirat. Nah, ini bentuk pembagian-pembagian yang mereka lakukan dalam mengklasifikasi hadis-hadis yang mereka tolak. Tetapi ketika kita lihat penjelasan-penjelasan mereka, kadang-kadang mereka juga malah menolak hadis mutawatir, kadang-kadang mereka mentakwil hadis mutawatir, kadang-kadang mereka menolak hadis ahad, kadang-kadang mereka malah berhujah dengan hadis-hadis yang maudhu. Nah, ini kekarancuan mereka dalam dalil dalam masa ini. Maka oleh itu Imam Syafi'i dan para ulama banyak sekali menulis tentang bantahan terhadap orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah sahih. Makanya ulama yang menjadi persoalan bagi mereka adalah tujuan mereka mengklasifikasi hadis menjadi sahih tidak sahih itu, karena hadis sahih mereka, hadis yang diterima itu ada kelompoknya, hadis sahih lizati, hadis sahih lighairi, hadis hasan lizati, hadis hasan lighairi. Ini semua hujah, hujjah dalam masalah pun saja. Karena tidak ada pembedaan. Apa yang membedakan antara akikot dengan ibadat? Tidak bisa. Dengan muamalat. Karena itu bab yang wahid, yang sama. Semuanya adalah wajib dijalankan. Karena menjalankan ibadah juga berhubungan dengan akikot. Kalau menjalani suatu akikot ibadah atau muamalat tidak yakini hadis sahih, bagaimana itu akan diamalkan? Jadi sebetulnya tidak bisa dipisah-pisahkan antara akikot, ibadat, segala macamnya. Afa tu'minuna bi ba'dil kitab takfuruna bihi wa ma jazaa'u man yafuna dhalika minkum ila khizyin fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashadil adzab. Yuraduna ila ashadil adzab. Apakah kalian beriman sebagian kita ungkapkan bagian lainnya? Ini membeda-bedakan antara ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama Syafi'i dan para ulama-ulama yang masyhur tidak pernah membeda-bedakan dalam masalah hujjah dengan hadis. Ya, semua mereka terima baik hadis itu ahad ataupun mutawatir, mereka terima dalam masalah i'tiqad maupun bukan i'tiqad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas dengan kesempatan ini. Terima kasih atas segala kehadiran dan kesempatan telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.